إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عزني الله وإياكم. جماعة صلاة المغرب yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala في الدنيا والآخرة. Masih kita pada pembahasan tentang adrar dzunub wal ma'asi, bahaya-bahaya, kerusakan-kerusakan yang dimunculkan dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan beliau di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimatullahi taala alaih masih saja membawakan hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menjelaskan betapa bahayanya dosa-dosa, betapa mengerikannya dosa-dosa itu. Di dalam riwayat-riwayat dan hadis-hadis yang disebutkan, ada di sana di antara dosa yang disegerakan hukumannya di dunia, ada juga yang ditunda di akhirat, ada juga yang ditunaikan di dunia dan juga nanti ditangguhkan di akhirat. Kemudian kata beliau rahmatullahi taala alaihi, wa fil musnadi wa sunan, tersebut dalam musnad Imam Ahmad dan juga sunan Abu Dawud rahimahumullahu taala, min hadithi Amr ibn Murrah عن سالم ابن الجعد عن أبي عبيدة عبد الله ابن مسعود عن أبيه. Dari hadisnya Amr ibn Murrah, dari Salim, dari Abi al-Ja'ad, dari Abi Ubaidah, dari Abdullah ibn Mas'ud, dari bapaknya yaitu ibn Mas'ud, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Inna man kana qablakum kana idza 'amila al-'amilu fihim bil khathiati ja'ahu an-nahi ta'dhiran. Dahulu pada umat-umat terdahulu khususnya Bani Israel, apabila ada di tengah-tengah mereka seorang yang dia berbuat dosa, maka datanglah kepadanya seorang temannya yang mencegahnya, yang melarangnya, tapi tujuannya sekedar ta'ziran, untuk melepas kewajiban yang Allah perintahkan, sehingga dia nasihati, dia tegur. Faidha kana minal ghadi jalasahu wa wakalahu wa syaraba, setelah itu dia merasa bahwasanya dirinya telah menunaikan tugasnya, akhirnya keesokan harinya dia pun mau bergaul dengan orang tadi yang berbuat dosa dan kemaksiatan dalam kondisi dia mustamir fil khathiyah, terus-menerus berbuat dosa dan kemaksiatan. Dia mau duduk bersamanya, mau makan bersamanya dan minum bersamanya, ngobrol bersamanya, dan tidak mau lagi dia untuk menegakkan nahi mungkar yang diperbuat oleh temannya tadi. Dia merasa cukup dengan sekali larangan ataupun apa yang dia perbuat dari nasihat kepada temannya, cukup. Dia mengira demikian, setelah itu dia mau bergaul dengannya dalam kondisi temannya terus-menerus berbuat dosa dan kemaksiatan. Ka'annahu lam yarahu ala khathiyah, seolah-olah dia tidak lagi memandang temannya berbuat dosa bil amas kemarin dalam kondisi temannya belum tobat darinya. Falamma ra'allahu azza wa jalla dzalika minhum daraba biqulubihim ba'dahum 'ala ba'din. Tatkala Allah azza wa jalla melihat yang demikian ini terjadi tengah-tengah mereka, satu sama lainnya cuek, tidak mau menegakkan amar ma'ruf, diperbuat di tengah-tengah mereka kemaksiatan-kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran, tidak ada satupun dari mereka yang merasa terpanggil untuk mencegahnya, untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lihat, di antara hukumnya disebutkan di sini daraba biqulubi ba'dihim 'ala ba'din. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati mereka berpecah belah. Satu sama lainnya saling bermusuhan, saling membenci. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat sepertinya mereka itu satu dalam kondisi hatinya bercerai-berai. Tsumma la'anahum 'ala lisan nabiyhim Dawud wa Isa ibni Maryam. Lihat hukuman berikutnya. Karena sebab mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, menjauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dilaknati mereka melalui lisannya nabi mereka sendiri, yaitu Nabi Dawud dan Nabi Isa ibnu Maryam. Dzalika bima sawwa kanu ya'tadun. Yang demikian ini sebagai balasan atas kemaksiatan mereka dan juga kebiasaan mereka yang suka melampaui batas. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tangannya, itu demi Allah. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'khudanna 'ala yadi safah 'ala yadi safih wa la ta'turannahu 'ala al haqqi atra aw la yadribanna Allahu bi qulubi ba'dikum 'ala ba'd thumma la yal'anakum kama la'anahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh kalian mau menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, kemudian juga kalian memaksa, ya, mengambil tangan-tangan mereka, orang-orang yang jahil, mencegah mereka dari dosa dan kemaksiatan. Wala ta'burannahu 'alal haqqi athra, dan hendaknya kalian mengajak mereka dengan sukarela ataupun terpaksa kepada al-haq. Kalau tidak, la yadribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'din. Niscaya Allah hukum kalian dengan Allah jadikan hati-hati kalian satu sama lainnya saling bertikai, saling berpecah belah, saling benci membenci satu sama lainnya. Thumma layal'anukum kama la'annahum. Kemudian kalian akan dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka orang-orang Yahudi Bani Israel dilaknati karenanya, yaitu karena sebab meninggalkan tugas besar yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar. Hadis ini padanya ada kelemahan, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi. Hanya saja dari sisi makna sahih, didukung oleh nas-nas. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labisa ma kanu yaf'alun. Sungguh telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan nabi mereka sendiri, yaitu Nabi Dawud dan Nabi Isa. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian karena sebab mereka gemar berbuat maksiat dan suka berbuat melampaui batas. Kanu, lihat di antara sebab berikutnya yang memunculkan laknat Allah dan laknat para nabinya kepada mereka Bani Israel, yang harus kita ketahui agar kita hindari, agar kita jangan sampai terjatuh kepada laknat yang mereka Bani Israel terjatuh di dalamnya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Adalah mereka satu sama lainnya tidak saling mencegah dari kemungkaran, dari dosa-dosa. Labisa ma kanu yaf'alun. Alangkah jelek, kata Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang mereka perbuat, di antaranya meninggalkan amar ma'ruf, meninggalkan nahi munkar. Juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Juga di antara mereka orang-orang Nasara ada yang mereka berkata inna nasara akhadna mitsaqahum, sungguh kami telah mengambil perjanjian dengan mereka, yaitu untuk menegakkan kitabullah, mengamalkan syariat Allah yang diturunkan kepada mereka. Fanasu hadzam mimma dzukiru bilad, kemudian mereka meninggalkan, menyia-nyiakan kitabullah, baik dari sisi ilman ataupun amalan. Dari sisi ilmunya mereka campakkan, mereka buang, mereka rubah-rubah, mereka ganti demi dunia. Ataupun dari sisi amalannya mereka tinggalkan, mereka abaikan. Apa hukumannya? Fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Maka kata Allah, kami campakkan ke dalam hati-hati mereka kebencian satu sama lainnya dan permusuhan sampai hari kiamat. Apa sebabnya? Meninggalkan syariat Allah, meninggalkan agama Allah, ilman wa amalan, baik dari sisi ilmu ataupun amalan. Demikian kita, demikian pula kita kaum muslimin terancam dengan dilemparkan, dicampakkan ke dalam hati-hati kita permusuhan satu sama lainnya antar muslimin apabila kita melalaikan, mengabaikan syariat Allah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilman wa amalan, baik dari sisi ilmunya ataupun amalannya. Pasti itu akan terjadi perpecahan, permusuhan, bahkan apa, pertumpahan darah. Kapan? Manakala kaum muslimin meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nasu hadzam mimma dzukiru bih, tatkala mereka meninggalkan bahagian dari peringatan yang Allah peringatkan atas mereka, itu agama Allah, kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian kenyataannya, apa yang terjadi menimpa kaum muslimin dari permusuhan, kebencian, peperangan, pertumpahan darah, di antara sebab utamanya adalah meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, mengabaikan kitabullah, sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi kita untuk senantiasa berpegang dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita mau keadaan kita seperti keadaan orang-orang Yahudi yang dilaknati, dibenci, dilemparkan ke dalam hati-hati mereka permusuhan satu sama lainnya, perpecahan satu sama lainnya. Cukuplah mereka menjadi ibrah, pelajaran bagi kita. Janganlah kita menjadi pelajaran yang kurang baik dan jelek bagi umat-umat setelah kita. Cukup pelajaran yang jelek itu menimpa selain kita. Sebagaimana doa para nabi, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, doanya Nabi Ibrahim, ya Allah janganlah engkau jadikan aku fitnah bagi orang-orang yang kafir. Ya. Dan di antara faedah hadis ini adalah bahwasanya yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar tidak cukup ditegakkan sekali, kemudian setelah itu kita lepas tangan, merasa sudah menunaikan. Salah. Belum selesai hingga kemungkaran tadi hilang. Belum selesai hingga perintah-perintah tadi mau ditegakkan oleh kaum muslimin. Ini pendapat yang rajih dari ucapannya para ulama. Sehingga tidak cukup sekedar kita menyampaikan, wah ya sholat. Setelah itu dia tidak mau sholat, sudah berhenti. Tidak lagi dia mengulang nasihatnya. Tidak mau lagi dia mengajaknya. Ataupun dia mencegah dari kejelekan. Ya akhi, jangan kau berbuat ini. Kemudian dia mengabaikan nasihatmu, perintahmu. Kemudian setelah itu, terserahlah. Saya sudah menegakkan hujah kok. Jangan. Ini masih tercela, kita lihat. Seperti keadaan yang disebutkan dalam hadis ini. Terus-menerus kita berupaya sebisa mungkin. Sesuai dengan kemampuan kita, keadaan kita, yang disanggupi oleh kita. Dengan ucapan yang lembut, ataupun dengan beragam cara yang bisa kita berikan untuk mereka kaum muslimin sebagai bentuk cinta kita kepada mereka. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah salah seorang di antara kalian mencapai iman yang sempurna hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai perkara untuk dirinya. Kalau dirinya senang dapat hidayah, dapat ilmu, dapat amal saleh, hendaknya dia pun berkeinginan agar saudaranya mendapatkan semua ini. Ini diantara tanda keimanan atau kesempurnaan iman seseorang. Kemudian asar berikutnya yang dibawakan oleh beliau rahmatullahi ta'ala alaih, wa dhakara ibnu abid dunya an ibrahima ibni amr as-sun'ani qala auhallahu ila yusha' ibni nun Inni muhlikun min qawmika 40,000 min khiyarihim wa 60,000 min shirarihim. Qala ya Rabbi, haulai al-ashraru, fama balu al-akhyar? Qala innahum lam yaghdabu lighadabi wa kanu yuakilunahum wa yasharibunahum. Juga beliau menyebutkan asar yang sampainya kepada Ibrahim ibni Amr al-Sun'ani. Ucapan beliau bahwasanya beliau mengatakan Allah mewahyukan kepada salah seorang nabinya Yusha ibnu Nun, Inni muhlikun min qawmik, sesungguhnya aku wahai Yusha ibnu Nun akan menghancurkan, akan membinasakan kaummu sebanyak 40,000 min khiyarihim, 40,000 orang yang baik-baiknya, yang soleh-solehnya. Wa 60,000 min syirarihim, dan akan aku binasakan 60,000 orang dari umatmu yang jelek-jeleknya, yang suka bermaksiatnya, yang zalim-zalimnya. Qala Rabb, maka Yusha pun berkata kepada Rabbnya, wahai Rabbku, haulail asyrar, mereka ini orang-orang yang pendosa, jahat, pantas kalau ditimpakan kepada mereka azab dan siksa. Fama balul akhyar, lantas bagaimana dengan mereka ini yang baik-baik, yang soleh-soleh ini? Mengapa mereka juga terkenai azab dan hukuman? Qala innahum lam yaghdabu li ghadabi. Maka dijawab oleh Allah dalam riwayat ini, lam yaghdabu li ghadabi, mereka yang soleh ini hanya memikirkan dirinya sendiri, kesolehannya dirinya sendiri, kebaikannya dirinya sendiri dan keluarganya. Belum pernah dia marah untukku. Ketika dia melihat kemaksiatan diperbuat di hadapannya, dia cuek. Yang penting dirinya baik dan soleh. Wa kanu yu'akilunahum wa yasharibunahum. Bahkan dia, mereka ini yang soleh ini mau makan bersama, minum bersama dengan orang-orang yang fujar tadi, pendosa, suka berbuat kemaksiatan tadi. Hai saja ayuha al-muslimun rahimani wa rahimakumullah, karena di sini tidak disebutkan ya bahwasanya hadis ini disampaikan ataupun sampai kepada Rasul, maka ini riwayat ya tidak sahih, hanya saja maknanya secara umum adalah sahih, yaitu bahwasanya ya dosa-dosa itu mendatangkan yang namanya azab, iqab dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya keberadaan orang-orang soleh di tengah-tengah mereka itu tidak menghalangi turunnya azab. Kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Takutlah kalian wahai manusia dari satu azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, menimpa anak-anak, bayi-bayi, menimpa orang tua, kaum wanita yang mereka abriya, tidak berdosa dan tidak bersalah, dan juga menimpa orang-orang solehnya. Ya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada satu musibah yang tidak hanya melanda yang zalimnya saja di antara kalian. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab. Jadi keberadaan orang yang saleh tidak menghalangi turunnya azab. Karena dia hanya memikirkan dirinya, tidak mau dia mencegah kemungkaran, kemaksiatan, sehingga dapat dia bahagianya di dunia dari azab, ataupun di akhirat dia termasuk yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda tentunya tempat kembalinya. Adapun kalau di tengah-tengah mereka masih ada orang yang mau menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka ini di antara sebab yang menghalangi turunnya azab Allah dari langit. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmi wa ahliha muslihun, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud. Rabb kalian sekali-kali tidak akan menyiksa, ma'adab satu kaum dalam kondisi di tengah-tengah mereka ada kaum yang mau menegakkan al-islah, perbaikan, amar ma'ruf, nahi mungkar. Mafhumnya, mafhum mukhalafahnya, kalau di tengah-tengah satu negeri, di tengah-tengah satu kota tidak ada lagi tersisa orang yang mau menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka di situ sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk azab turun menimpa mereka. Sehingga dengan ini hendaknya kita terpanggil untuk kita bisa menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai dengan kapasitas ilmu kita, kemampuan kita, kondisi kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. faman lam yastati' fa bi lisani faman lam yastati' fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Siapa saja di antara kalian, umum man itu isim syarat umum, siapa saja di antara kalian, kaum laki-laki ataupun perempuan, apapun jabatannya, kedudukannya, yang dia melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, maka hendaknya dirubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, dengan ucapannya yang penuh dengan hikmah dan kelembutan dan ilmu. Kalau tidak mampu juga, maka dengan pengingkaran melalui hatinya. Dan ini kata Rasulullah SAW adalah tingkatan iman yang paling lemah. Ya. Dan di sana para ulama menyebutkan dhawabit, batasan-batasan yang perlu diketahui oleh seorang yang hendak menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Tujuannya apa? Tujuannya agar dengan dia beramar ma'ruf ini, nahi munkar ini, dia tidak terjatuh kepada perkara yang lebih munkar. Ada di sana dhawabitnya yang disebutkan oleh para ulama. Bagi setiap orang yang mau menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, enggak boleh serampangan. Ya, tanpa ilmu. Di antara dhawabit yang pertama kata ulama adalah bil ilmi, dengan ilmu. Dia harus tahu bahwasanya sesuatu yang dia larang memang dilarang oleh syariat di dalam Alkitab ataupun sunnah. Dan dia harus tahu bahwasanya perkara yang diperintahkan manusia kepadanya adalah perkara yang ma'ruf, ada perintahnya dari Alkitab ataupun sunnah. Dengan ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, siapa yang ingin tahu jalannya Rasul dan jalannya para sahabat dan ingin menempuh jejak mereka, lihat inilah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, katakanlah inilah jalanku, yaitu ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah. Ini jalannya Rasul dan jalannya para sahabat, jalannya salafus saleh. Siapa yang dia ingin mendapatkan bahagian dari jalan Rasul, maka hendaknya dia memiliki bahagian dalam dakwah semampu dia. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, dan saya di atas ilmu, demikian pula orang-orang yang mengikuti saya. Jadi dakwah Rasulullah ataupun jalannya Rasulullah adalah jalan dakwah yang dibangun di atas ilmu, bukan di atas kejahilan dan kebodohan. Ya, kalau seorang dakwah di atas kejahilan dan kebodohan, maka buahnya pahit. Justru yang dia tuai adalah kejelekan. Ya. Bukannya dia menghilangkan kemungkaran, bahkan lebih menambah lagi kemungkaran tadi. Ya. Itu diantara bobit yang pertama, harus dengan ilmu. Yang kedua, kata para ulama, adalah dengan hikmah. Hendaknya dia mengajak manusia kepada agama Allah, kepada jalan Allah dengan hikmah. Ya, mengetahui bagaimana kondisi orang yang didakwainya. Ya, dari sisi keilmuannya, waktunya dipilih yang tepat, saatnya yang tepat, bahasa yang tepat, dengan kelemah lembutan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun, Allah katakan kepada keduanya, Musa dan Harun, فَقُولَ لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Katakanlah oleh kalian berdua, yani Musa dan Harun, kepada Fir'aun yang jabbar, pengis, jahat, mengaku Rabb. Ya. Katakanlah kepada kepada Fir'aun, qawlan layyina, ucapan yang lembut, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, agar barangkali saja dia mau ingat dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sasaran dakwahnya bukan kepada orang yang seperti apa? Fir'aun. Ya. Jauh tingkatannya. Apalagi kalau dia adalah orang muslim. Tentunya harus kita lebih lembut lagi mendakwahi mereka. Jangan dengan cara yang kaku dan kasar. Dengan ini kita bisa mengetahui bagaimana kondisi dakwanya kaum teroris, ya, Khawarij, yang mereka dakwanya adalah membunuh manusia, ya, merampas harta benda manusia, merusak fasilitas-fasilitas kaum muslimin. Apakah seperti ini dakwah Islam berlepas diri dari mereka dan dakwah mereka, meskipun mereka menisbahkannya kepada Islam? Hadis ini juga telah disebutkan, riwayat ini lemah, hanya saja maknanya secara umum tadi sahih, yaitu bahwasanya kezaliman-kezaliman itu bisa mengundang datangnya murka Allah dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga keberadaan mereka, orang-orang yang soleh di tengah-tengah mereka, tidak menghalangi turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat berikutnya dibawakan oleh beliau rahmatullahi taala alaihi wa dzakara Abu Amr ibn Abdul Bar an Abi Hizan qala ba'ath Allahu 'azza wa jalla malakain ila qaryatin an damiraha biman fiha fawajada fiha rajulan qa'iman yusalli fi masjidin faqala ya rabbi إن فيها عبدك فلانا يصلي فقال الله عز وجل دمراها ودمراه معهم فإنه ما تمعر وجهه في يقب. Disebutkan dari Abu Amr ibn Abdul Bar dari Abi Hizan. Beliau ibu Abi Hizan berkata, ini juga mungkin ya nukilan-nukilan dari riwayatnya Bani Israel, Israiliyat, dan dia disebutkan di sini riwayatnya ya. Cuma tadi kita ambil faedah secara umumnya, ada pun rinciannya ya butuh sanadnya sahih, sehingga tidak bisa kita membenarkan ya kandungan rinciannya. Ada pun umumnya, kandungan umumnya sesuai dengan nas-nas. Ba'athallahu azza wa jalla malakaini ila qarya, Allah azza wa jalla mengutus dua orang malaikat ke satu negeri dengan Allah perintahkan kepada keduanya, tamiraha biman fiha, hendaklah kalian hancurkan negeri tersebut dan juga penduduknya. Fawajada fiha rajulan qa'iman yusalli fi masjid. Ketika dua malaikat ini hendak menghancurkan, meluluh lantahkan negeri tadi, dia mendapati ada seorang laki-laki yang sedang berdiri salat khusyuk di dalam sebuah masjid. Maka dua malaikat ini lapor kepada Allah, "Wahai Rabb, di negeri tersebut ada seorang hambamu fulan yang dia sedang melakukan ketaatan kepada sedang salat." Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, dammiraha, hancurkan tetap negeri tersebut. Wa dammirahu, dan juga hancurkan hamba tadi yang sedang sholat. Kenapa? Fa innahu ma tama'ar wajuhu fi yaqad. Karena wajah dia belum pernah berubah marah untukku. Ya, itu untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperbuat di hadapannya pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah, sama sekali tidak berpengaruh pada dirinya, pada hatinya dan wajahnya. Dia pun terkenai. Iya. Ini mungkin Israiliyat. Tadi maknanya secara umum itu bahwasanya kemaksiatan mengandung dosa, mendatangkan azab, ini sahih. Dan juga keberadaan orang yang saleh di tengah-tengah mereka tidak menghalangi datangnya azab, ini juga sahih. Sebagaimana telah datang dalam hadis yang sahih dari Zainab binti Jahsyin radhiyallahu taala anha. Bahwa Rasul, bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari kharaja alaina yawman faqal, keluar menemui kami para sahabat, kemudian beliau berkata, la ilaha illallah wa ilunil arab min syarrin qad iqtarab qad futiha al yawma min rajmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadha fahallaqa bi isbu'ihi as-sababa wal ibham. Faqultu ya Rasulullah anahlik wa fina salihun, qala na'am idza kathura al-khabas. Kata Zainab binti Jahsy radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari mendatangi kami dengan mengucapkan ataupun dalam kondisi takut fazian, kemudian beliau mengucapkan la ilaha illallah, celaka bangsa Arab karena kejelekan sudah dekat datangnya, telah terbuka dinding Ya'juj dan Ma'juj selebar ini. Beliau melingkarkan ya jari telunjuknya ataupun menghimpunkan jari telunjuknya dengan jari ibu jarinya membentuk lingkaran segini, sudah terbuka dinding Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian kata Zainab bintu Jahsyin, ya Rasulullah anahlika fina salihun, wahai Rasulullah, apakah kita tetap dibinasakan oleh Allah, diazab oleh Allah dalam kondisi di tengah-tengah kita masih ada orang-orang yang salih? Kata Rasul, naam idza kathura al-khabas, benar apabila al-khabas, sebagian ulama menafsirkannya az-zina, sebagian yang lainnya kemaksiatan secara umum, yakni ketika kemaksiatan ataupun zina diperbuat terang-terangan, merebak di tengah-tengah satu kaum, tidak ada di sana yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, diratakan dengan azab, dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa dzakara al-Humaidi an Sufyan ibn Uyainah qala haddatsani Sufyan ibn Sa'id an Mis'ar anna malakan umira an yakhsifa bi quryah فقال يا ربي إن فيها فلانا العابد فأوحى الله عز وجل إليه أن به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. Al-Humaidi menyebutkan dari Sufyan ibn Uyainah. Ini juga masih Israiliyat sepertinya, kisah-kisah Israiliyat. Tidak ada sanadnya di sini. Mungkin faedahnya adalah sekedar tadi, faedah yang sifatnya mujmal, umum, itu bahwasanya kemaksiatan mengundang datangnya azab Allah. Sufyan mengisahkan kepadaku dari Mis'ar, itu bahwasanya seorang malaikat diperintahkan untuk an yakhsifa biqaryah, menenggelamkan satu negeri ke perut bumi. Faqala ya rab, maka dia malaikat tadi berkata, ya rab, inna fiha fulanan al-abid, di tengah-tengah negeri ini ada fulan seorang ahli ibadah, rajin salat, rajin puasa, rajin ini dan itu. Ya. Fauhallahu azza wa jalla ilaihi, maka Allah wahyukan kepada malaikat ini yang ditugas itu menenggelamkan negeri tadi, anbihi fabda, mulailah adabmu, mulailah azab ini engkau timpakan kepada orang tadi yang soleh. Fa innahu lam yatama'ar wajhu fiyya sa'atan qad, karena wajah dia belum pernah berubah marah untukku sesaat pun. Dia diam, tidak terpanggil ketika syariat Allah Subhanahu wa taala dilanggar, dinodai oleh manusia. Tidak merasa marah dia. Sehingga dia justru orang pertama yang diperintahkan itu di azab. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam asar yang lain, wa dzakara ibnu abid dunya an wahab ibni munabbih qala lamma asaba daud al-khathiatu qala ya rabbi ighfir li qala qad ghafartu halak walzamtu 'araha bani israil qala ya rabbi kayfa anta wa anta al-hakam al-'adl la tadhlim ahada an a'malu al-khathiata wa tulzimu 'araha ghairi. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنَّكَ لَمَّا عَمِلْتَ الْخُطِيئَةَ لَمْ يُعَجِّلُ عَلَيْكَ بِالْإِنْكَارِ. Disebutkan oleh Ibn Abi Dunya dari Wahab Ibn Munabbih, yang juga Israiliyat. Beliau berkata, tatkala Nabi Dawud AS terjatuh kepada satu kesalahan, maka Nabi Dawud berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, ighfir li, ampunilah aku. Maka Allah berkata, qad ghafartu halak, aku telah mengampuni dosamu. Walzamtu araha bani Israil, tapi aibnya, kejelekannya saya timpakan kepada bani Israil. Kemudian Nabi Dawud berkata, wahai Rabb, engkau adalah hakim yang adil, tidak menzalimi seorang pun. Bagaimana mungkin saya yang berbuat dosa kok akibatnya ditimpakan kepada selainku? Maka Allah berfirman, sesungguhnya engkau tatkala engkau berbuat dosa, mereka Bani Israel tidak bersegera untuk mengingkari dosamu. Hanya saja riwayat ini tidak ada asalnya, dan juga dalam maknanya ada nakaroh, ada kemungkaran, ketidaksesuaian dengan syariat. Dari sisi di sini, seorang yang dia berbuat dosa kemudian akibatnya ditimpakan kepada yang lain. Nah, ini sisi kemungkaran dari sisi makna yang pertama. Yang kedua, ada tanakus kepada kemuliaan Nabi Dawud, ada pencacatan terhadap kemuliaan Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Ya. Dan juga yang perlu diketahui bahwasanya mereka Bani Israel seringkali membuat fitnah dan kedustaan dengan mengatasnamakan para nabinya, di antaranya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Sehingga disebutkan di dalam surah Al-Maidah, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel 'ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknati Bani Israel, ya, melalui lisan Nabi Dawud dan Isa ibni Maryam. Zalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian karena mereka suka berbuat maksiat dan suka berbuat melampaui batas. Di antara perbuatan mereka suka menyakiti para nabinya, mendustakan para nabinya. Ya. Kemudian juga di antara riwayat yang lain, wa dzakara ibnu Abi Dunya an Anas ibni Malik annahu dakhala 'ala 'Aisyah huwa wa rajulun akhar faqala lahu ar-rajul ya ummal mu'minin hadithina 'an az-zilzalah faqalat idza as-sabahu az-zina wa sharibu al-khamra wa darabu bil ma'azif ghara Allahu 'azza wa jalla fi sama'ihi faqala lil ardi tuzalzili bihim fa'in tabu wa naza'u wa illa haddimha 'alaihim. Qala ya ummal mu'minin a'adzaban lahum, qalat bal maw'idatan wa rahmatan lil mu'minin wa nakalan wa 'adzaban wa sukhtan alal kafirin. Faqala Anas ma sami'tu hadithan ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana ashaddu farhan bih minni bihadzal hadith. Disebutkan pula oleh Ibn Abi Dunya dari Anas ibn Malik bahwasanya beliau Anas ibn Malik masuk menjumpai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bersama seorang sahabat yang lainnya. Faqala laha rajul, maka salah seorang temannya Anas berkata, wahai Ummul Mukminin Aisyah, tolong ceritakan kepada kami tentang gempa bumi. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, idza stabahu zina, gempa bumi akan terjadi apabila manusia menghalalkan zina, yang itu diharamkan, yaitu termasuk dosa besar. Ya. Wa syaribul khamra, dan tatkala mereka minum khamr, wa darabu bil ma'azif, dan juga menggunakan alat-alat musik. Ghadallahu fi sama'i, maka Allah Subhanahu wa taala murka di atas langit sana. Faqala lil ardi, maka Allah perintahkan kepada bumi, tuzalzili bihim, goyanglah mereka, goncanglah mereka wahai bumi. Fa in tabu wa naza'u, dan kalau mereka mau tobat dan mencabut dosa-dosa tadi, kemaksiatan-kemaksiatan tadi, zina, khamr dan juga alat musik, maka berhentilah engkau. Wa illa hadimha alaihim, kalau mereka tidak mau berhenti mencabut dosa-dosa tadi, hancurkan mereka. Kemudian bertanya lagi seorang sahabat tadi, ya ummul mukminin a'adzaban lahum, wahai ummul mukminin, apakah ini merupakan siksa atas mereka? Maka dijawab beliau radhiyallahu taala anha Aisyah, bal mau'izatan wa rahmatan lil mukminin, bahkan itu bentuk mau'izah, pelajaran bagi mereka agar mereka mau menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, wa rahmatan lil mukminin, dan bentuk kasih sayang bagi kaum mukminin, dengan sebab musibah yang menimpa mereka, dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan diangkat derajatnya dengan kesabaran mereka. Wa nakalan wa adzaban wa suhtan 'alal kafirin, dan sebagai bentuk siksa, azab, kemurkaan dari Allah atas orang-orang yang kafir. Maka Anas berkata, saya belum pernah mendengar satu hadis pun, ya, ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah ucapannya Rasul, yang lebih membuat saya gembira daripada ucapan ini, yaitu ucapannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hanya saja hadis ini tidak sampai kepada sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hanya sampai kepada Anas ibn Malik sebagaimana tersebut dalam catatan kaki. Hanya saja yang jelas, yang namanya zina adalah diantara dosa yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wala taqrabu zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila, janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu fahishah, perbuatan yang sangat keji. Wa sa'a sabila, dan jalan yang paling buruk, yang paling jelek. Allah sudah memberikan kepada kita jalan yang halal dengan nikah, mengapa diambil jalan yang kotor, yang busuk, yang jelek? Dan para ulama menyebutkan kemafsadatan yang sangat banyak dari az-zina ini di dunia dan di akhirat, kalau dia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia diazab dengan dimasukkan ke dalam satu tungku, ya, dalam kondisi telanjang, dan di bawah tungku itu ada perapian yang membakar dia. Terus dia dalam kondisi menangis dan menjerit-jerit, tidak ada yang bisa menolongnya. Nasallallahu ta'ala salamah wal afiyah minaz zina wa min kulli al ma'siyah. Wa syaribul khamr, juga khamr. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijs min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anil sholati fal antum muntahun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr minuman keras, wal maisir judi, wal ansab berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun min amali syaitani fajtanibuhu, itu najis dan perbuatan syaitan, dan jauhilah sejauh-jauhnya. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Innama yuridu syaitan, tidak lain syaitan menghendaki dengan perbuatan-perbuatan maksiat tadi, ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, agar syaitan menyampakkan ke dalam hati-hati kalian al-adawah, kebencian dan permusuhan. Nah itu sama dengan yang sebelumnya, kemaksiatan memunculkan permusuhan, kebencian, meninggalkan larangan Allah menyebabkan seseorang terjatuh kepada permusuhan yang sangat, kebencian. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha' fil khamri wal maisir. Dengan sebab khamr tadi, kita dapati orang karena sebab minum khamr saling membunuh satu sama lainnya. Bahkan na'udzubillah sampai dia tega-teganya mendatangi ibunya. Ini terjadi. Dikisahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi taala alaih. Seorang anak muda dia minum khamr, begitu pulang memaksa ibunya untuk melayani dirinya. Nasallallahu taala salamun alafiyah. Setelah sadar dia menyesal, akhirnya dia menuangkan gas di kepalanya, lalu meninggal dia. In bil innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha' fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anissalah. Dan ingin syaitan dengan sebab khamr menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Allah melarang untuk kaum muslimin salat dalam kondisi mabuk. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai kaum mukminin, janganlah kalian mendekati salat dalam kondisi kalian sedang mabuk. Terhalangi diri dari amalan yang termulia, yang terafdol, itu as-shalah. Juga wadrubu bil ma'azif, ketika mereka menggunakan alat-alat musik, ini pun perkara yang haram, yang terlarang. Di dalamnya plus nyanyian. Dalam Al-Qur'an surah Luqman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashtari lahu al-hadits liyudilla an-nas liyudilla an sabilillah bighairi ilm." Di antara manusia ada yang mereka membeli, lahu al-hadits, ucapan yang sia-sia, disebutkan dalam tafsirnya oleh sahabat Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, "Wallahi innahu al-ghina." Demi Allah, ini maksud dengan lahu al-hadis yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah al-ghina, nyanyian-nyanyian. Kemudian ucapan salaf yang lain mengatakan alat-alat musik, dan juga di dalamnya nyanyian-nyanyian. Diperkuat lagi dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna fi hadhil umma aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamr wal ma'azif." Akan ada nanti di akhir masa dari kaumku yang mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan, yaitu al-hira, perzinahan, wal harir, pakaian sutra bagi kaum laki-laki, ini haram, halal bagi kaum wanita. Tapi di hari akhir nanti kata Rasul akan dihalalkan oleh mereka, dilanggar oleh mereka. Wal khamr, dan juga khamr, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Ya, para ulama a'immah ketika ditanya imam-imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya, para ulama ketika ditanya tentang nyanyian, maka mereka berkata, ketika didatangkan nanti di akhir, di hari akhir, al-haq dan al-batil, kira-kira ini nyanyian masuknya ke mana? Al-haq atau al-batil? Al-batil. Dan al-batil tempatnya di mana? Iya. Finnar. Rasulullah ta'ala salam wal afiyah. Dan di sana masih banyak lagi hadis-hadis yang menyebutkan betapa ngerinya ancaman dari dosa yang tiga ini, az-zina, al-khamr dan juga al-ghina. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari salah seorang sahabat, hadis riwayat Tirmizi, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani ya rahimahullah taala, katanya, "Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun." Pada umat ini akan menimpa mereka nanti khasfun, gempa bumi, wa maskhun, dirubah wajahnya menjadi wajah yang jelek seperti orang Yahudi. Kemudian qadhfun, dilempari batu, hujan batu. Salah seorang kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah, "Mata dzalik, kapan itu terjadi?" Katanya, "Idza dhaharatil qainat, apabila sudah merajalela para penyanyi-penyanyi, wal khamr, khamr wal ma'azif." Iya, dan juga al ma'azif au kama qala alaihi as-salatu wassalam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.